setahun neng ati kilo rasane ku jiwa sidik-sidik mong ngalamun ana longso rino kelawan saya tambah bengong iwak grame pangan melot piye maneh wis barang kebacut pripun ke minta ampun aketiban amben boten purun langke kajengen nambahi bingung jarene wong ketut yen digeget boten manton manton sinten sing purun kersane mantun ngetonggo ngalamun ketonku nganti setahun aduh ampun pripun ke priben minta ampun ketiban amben boten purun nangge kajengen nambahi bingung jarene wong ketut yen digeget ambo sinten sing purun kersane mantun nggih tampa ngalamun ketonku nganti setahun ampun ampun terima sakit wudun.